Konsultasi Syariah. Adzan ketika memakamkan jenazah. Pertanyaan. Di lingkungan masyarakat saya, ada ritual mengadzani orang yang baru meninggal. Apakah hal ini memang ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Terdapat sebuah hadis yang menyatakan mayit masih mendengar adzan selama kuburnya belum diplester dengan tanah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Namun hadis ini disepakati para ulama sebagai hadis yang lemah, bahkan palsu. Berikut keterangan para pakar hadis ketika menilai hadis di atas. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, sanadnya batil, karena hadis ini termasuk riwayat Muhammad bin Al-Qasim At-Toyakani, di mana dia telah dicap sebagai pemalsu hadis. At-Talkhis Al-Habir. Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah menuturkan, ini adalah hadis palsu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Mawdu'at. As-Suyuti menilai, setelah menyebutkan hadis ini palsu, Hasan tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud, Al-Ali Al-Masnu'ah. Imam Adz-Dzahabi mengatakan, dalam sanadnya terdapat perawi Muhammad bin Qasim At-Toyakani, pendusta. Talkhis Al-Mawdu'at Adz-Dzahabi. Kesimpulannya, tidak ada dalil yang menganjurkan adzan ketika memakamkan jenazah. Komentar para ulama tentang adzan ketika memakamkan jenazah. Para ulama dari berbagai madhab sepakat bahwa sama sekali tidak terdapat anjuran untuk melakukan adzan ketika memakamkan jenazah. Berikut beberapa keterangan mereka. Pertama, madhab Hanafi. Ibnu Abidin mengatakan, tidak dianjurkan untuk adzan ketika memasukkan mayit ke dalam kuburnya sebagaimana yang biasa dilakukan sekarang. Bahkan Ibnu Hajar menegaskan dalam kumpulan fatwanya bahwa itu adalah bid'ah. Hasyiah Ibnu Abidin. Barangkali yang dimaksud Ibnu Hajar dalam keterangan Ibnu Abidin di atas adalah Ibnu Hajar Al-Haitami. Disebutkan dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, apa hukum adzan dan iqamah ketika menutup liang lahat? Jawaban Ibnu Hajar Al-Haitami, itu bid'ah. Siapa yang meyakini itu disunahkan ketika menurunkan jenazah ke kubur karena disamakan dengan anjuran adzan dan iqamah untuk bayi yang baru dilahirkan, menyamakan ujung akhir manusia sebagaimana ketika awal ia dilahirkan adalah keyakinan yang salah. Apa yang bisa menyamakan dua hal ini? Semata-mata alasan, yang satu di awal dan yang satu di ujung, ini tidaklah menunjukkan adanya kesamaan. Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Kedua, madhab Maliki. Disebutkan dalam kitab Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtasar Asy-Syaikh Khalil, penulis mengutip keterangan di Fatawa Al-Asbahi. Apakah terdapat khobar atau hadis dalam masalah adzan dan iqamat saat memasukkan mayit ke kubur? Jawaban, saya tidak mengetahui adanya hadis maupun athar dalam hal ini, kecuali apa yang diceritakan dari sebagian ulama belakangan. Barangkali dianalogikan dengan anjuran adzan dan iqamat di telinga bayi yang baru lahir. Karena kelahiran adalah awal keluar ke dunia, sementara ini, yaitu kematian, adalah awal keluar dari dunia. Namun ada yang lemah dalam hal ini. Karena kasus semacam ini, yaitu adzan ketika memakamkan jenazah, tidak bisa dijadikan pegangan kecuali karena dalil sahih. Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtasar Asy-Syaikh Khalil. Ketiga, madhab Syafi'i. Imam Abu Bakar Ad-Dimyati menegaskan, ketahuilah, sesungguhnya tidak disunahkan adzan ketika mayit dimasukkan ke kubur. Tidak sebagaimana anggapan orang, ia mengatakan demikian karena menyamakan keluarnya seseorang dari dunia, yaitu mati, dengan masuknya seseorang ke dunia, yaitu dilahirkan. I'anatul talibin. Hal senada juga dinyatakan Al-Bajirami, tidak dianjurkan mengumandangkan adzan ketika menutup lahat, tidak sebagaimana pendapat sebagian mereka. Hasyiah Al-Bajirami ala Al-Manhaj. Keempat, madhab Hambali. Ibnu Qudamah berkata, umat sepakat bahwa adzan dan iqamat disyariatkan untuk sholat lima waktu dan keduanya tidak disyariatkan untuk selain sholat lima waktu. Karena maksudnya adalah untuk pemberitahuan masuknya waktu sholat fardu kepada orang-orang. Dan ini tidak terdapat pada selainnya. Asy-Syarh Al-Kabir. Semua keterangan di atas mengerucut pada satu kesimpulan bahwa mengumandangkan adzan ketika memakamkan jenazah adalah perbuatan yang bertentangan dengan sunnah atau dengan ungkapan yang lebih tegas, itu bid'ah yang terlarang. Demikian, Allahu a'lam.